untuk kita sama-sama menjalankan dan mengamalkan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Dzariyat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, berikanlah nasihat, karena sesungguhnya nasihat itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Berangkat dari ayat tersebut, maka semua kita mengharap apa yang kita amalkan ini menjadi konsekuensi pengamalan, saling memberikan tadhkirah, saling memberikan nasihat satu dengan yang lainnya, yang tentu kita sebagai seorang yang beriman mampu untuk mengambil manfaat daripadanya. Meskipun semua kita mengetahui bahwa kita berada di tengah-tengah pandemi, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala ini, dan kita yang berada atau yang kita yang menghadapinya jangan bosan-bosan untuk mengharap pahala di dalam doa kita, di dalam usaha kita, apapun kita hadapi dengan sabar dan kita hadapi dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena demikianlah kita hidup di dunia, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, tidak lepas dari yang namanya al-bala wal waba. Siapapun dia, sehebat apapun dia, bahkan dengan adanya seperti ini kita ya lebih banyak mengintrospeksi diri, mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah kita orang-orang yang jujur di dalam menghamba, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya kita hanya berdusta? Kita di hadapkan dengan hal-hal yang seperti ini, dari tasfiyatus shufuf, dari ya ta'lim, tarbiyah, dakwah dan selainnya. Nah, kita khawatir hanya dengan hal yang mungkin dilihat kecil, kita kalang kabut, kita jadi sulit untuk berdatangan ke majelis, untuk menghadiri tarbiyah. Anak-anak juga demikian, kita khawatir. Padahal ini baru kecil, hal yang kecil. Kita sudah, masya Allah, merasakan begitu hebatnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, janganlah patah semangat antara kita satu dengan yang lainnya, tetap saling memberikan semangat, semangat untuk menjalankan ibadah di setiap keadaan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, kita telah sebagaimana yang telah kita ketahui, kita melanjutkan pembacaan kita dari kitab Huququn da'at ilaiha al-fitrah wa qarraratha asy-syari'ah. 10 hak fitrah yang ditetapkan oleh syariat. Di mana ini disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah sampai pada hak yang ketiga, Setelah hak yang pertama kita selesaikan, yaitu hak Allah. Yang kedua, hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hak yang ketiga adalah hak kedua orang tua. Jadi kedua orang tua itu memiliki hak atas kita semua. Di mana kedua orang tua menjadi sebab keberadaan anak. Sehingga dengan sebab itu, orang tua itu memiliki hak yang besar atas anak-anaknya. Apa hak anak atas orang tua? Atau apa hak orang tua atas anak-anaknya? Kita berhenti di sini. Qala Syekh rahimahullahu taala, inna haqqal walidaini 'alaika an tabirrahuma. Sesungguhnya hak orang tua, hak kedua orang tua atas dirimu wahai anak, ialah engkau berbakti kepada keduanya. Wadhalika bil ihsani ilaihima qawlan wa fi'lan. Hal itu dilakukan dengan cara yang baik kepada kedua orang tua, baik secara ucapan dan perbuatan. Tidak mengatakan kecuali kata-kata yang baik. Tidak berbuat kecuali perbuatan yang baik pula. Bil mali wal badan. Dengan harta dan badan. Bagaimana cara agar kedua orang tua itu mendapat perlakuan yang baik dari seorang anak. Dan ini merupakan ibadah yang juga seorang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tamtathilu amrahuma fi ghairi ma'siyatillah. Engkau mengamalkan perintah keduanya dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana perintah-perintah orang tua? Kerjakan, amalkan dan niatkan itu sebagai wujud bakti kepada kedua orang tua. Seorang yang ikhlas, insyaallah ia tidak akan merasa keberatan tentang perintah orang tua. Karena memang sejatinya yang namanya sebuah ibadah, jika dia memahami betul-betul makna ibadah, dia paham bahwasanya ibadah tidak akan terjadi kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Kemudian dengan kesungguhannya bil mujahadah. Kemudian dengan perjuangannya, bahkan dengan pengorbanannya. Maka seorang yang ikhlas, tidak masalah, dia akan berjuang sekuat tenaga untuk ya mematuhi perintah kedua orang tua sebagai bukti ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ghairi ma fihi dararun alaik. Dan dalam perkara yang tidak ada madharah atas dirimu, engkau lakukan, engkau amalkan. Karena ya, ini banyak hal yang dilalaikan oleh anak-anak. Nah, banyak hal yang dilalaikan oleh anak-anak. Seperti ya memperlakukan orang tuanya itu seperti memperlakukan pembantu. Bicaranya kasar, kelakuannya tidak sopan. Ya akhi barakallahu fiik. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatannya. Ingat ini baik-baik. Siapapun kita, sehebat apapun kita, mungkin orang banyak mengenal kita, tapi jika kita tidak mengenal, tidak berbakti kepada kedua orang tua, tidak ada harganya itu. Tidak ada harganya hal-hal yang demikian. Nah, mungkin seorang anak Masya Allah dikenal, dia hafidun lil Quran 30 juz mutin. Dia hebat dalam berbahasa Arab, Masya Allah. Dia sebagai seorang yang luar biasa dalam bidang-bidang agama, tapi nol kepada orang tua, dia tidak pernah menjenguknya. Padahal orang tua ingin ketemu dia, misalnya. Ini enggak ada gunanya, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Maka ini di dalam ya hal berbakti kepada kedua orang tua. Nah, bahkan sebagian itu menganggap yang namanya berbakti kepada kedua orang tua itu dengan merayakan hari ulang tahunnya kedua orang tua atau hari pernikahannya. Setelah itu sudah selesai. Enggak ada lagi hal-hal yang menunjukkan bakti dia kepada kedua orang tuanya. Maka ini keliru. Ini hal yang salah. Bakti kepada kedua orang tua merupakan modal seorang untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bakti kepada kedua orang tua ini merupakan salah satu di antara sebab seorang akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini enggak main-main loh. Enggak main-main dalam hal yang demikian ini. Jangan dianggap ringan, jangan dianggap enteng. Ah, paling cuma dan sebagainya. Niatkan itu sebagai ibadah. Niatkan itu ya sebagai hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan dengan ikhlas. Tulayyinu lahumal qaul wa tabsutu lahumal wajha. Engkau lemah lembut kepada kedua orang tua dengan ucapannya. Engkau ya berikan wajah berseri-seri kepada kedua orang tua. Wa taqumu bi khidmatihima 'ala al-wajhi la'iqi bihima. Dan engkau bangkit untuk membantu kedua orang tuanya sesuai dengan hal yang layak dengan kedua orang tuanya tersebut. Wala tatadajjar minhuma indal kibari wal maradhi wal dha'fi. Jangan kamu sentak keduanya ketika keduanya menginjak masa tua, ketika keduanya menginjak sakit atau dalam keadaan lemah. Jangan. Wala tastathqil dhalika minhuma. Jangan pula kamu itu memberatkan urusan dari mereka berdua. Fa innaka sawfa takunu bimanzilatihima. Karena sesungguhnya kelak kamu akan berada di posisi kedua orang tuamu. Nah, kalau sudah berbicara seperti ini, kita berada di posisi seperti ini, kita akan lebih bisa bijak dalam mengamalkan sebuah keputusan. Sekarang Anda bisa, Masya Allah, karena Anda masih gagah, masih sehat, menyombongkan diri di hadapan orang tua sekarang. Suatu saat nanti Anda punya anak, hingga sampai Anda itu sepuh menjadi orang tua, anak-anak menjadi lebih dewasa, kamu juga akan diperlakukan oleh anak-anakmu sebagaimana dulu kamu memperlakukan kedua orang tuamu. maka ya tanamkanlah sekarang dari diri kita masing-masing, ya tanamkanlah kebaikan-kebaikan agar di hari kemudian kita betul-betul bisa menuai, kita betul-betul bisa panen dengan panen kebaikan-kebaikan tersebut fid dunya wal akhirah. Saufa takunu aban kama kana abawain wa saufa tablughul kibar 'inda auladik in quddira lakal baqa. Kamu akan menjadi seorang ayah sebagaimana dahulu keduanya menjadi seorang ayah. Kelak kamu akan sampai masa tua di hadapan anak-anakmu jika kamu ditakdirkan. Kama balaghahu indak. Sebagaimana keduanya itu juga sampai di masa tua di sisimu. Oleh karena itu, ya, jangan pernah kita betul-betul merasa sombong dengan apa yang kita punyai, dengan apa yang kita miliki, jangan pernah. Karena apa yang kita dapatkan itu satu di antara doa-doa dari orang tua kita, dari ayah ibu kita. Bagaimana mereka berjuang dalam membesarkan kita, dalam mendidik kita. Mereka punya hak agar kita ini mengamalkan, menunaikan untuk mereka. Wa sawfa tahtaju ila birri auladik kama tahtaja ila birrika. Dan kelak engkau akan membutuhkan kepada kebaikan anak-anakmu seperti keduanya dulu membutuhkan kepada kebaikanmu, membutuhkan baktimu. Fa in kunta qad qumta bi birrihima fa abshir bil ajril jazil wal mujazati bil mithli. Maka jika kamu dulu berbakti kepada kedua orang tua, maka berbahagialah dengan pahala yang banyak, dengan balasan yang semisal. Faman barra walidayhi barrahu auladuh, waman aqqa walidayhi aqqahu auladuh. Maka barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anaknya pun akan membalas baktinya dia. Barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, anak-anaknya pun akan membalas kedurhakan dia kepada dirinya. Wal jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatannya, sesuai dengan jenis amalnya. Fakama tadinu tudan. Sebagaimana agama itu diberlakukan. Ini ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Jangan pernah kita silau dengan apapun. Dulu saya pernah mendengar, ya, terlepas ini sahih atau tidak, seorang qari, Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Tahu ya, Sa'ad Al-Ghamidi. Beliau pernah ditawari untuk menjadi imam di Masjidil Haram. Beliau jauh dari kota Haram, dari kota Makkah. Kalau beliau sholat enggak di Masjidil Haram, beliau enggak mau. Enggak. Kenapa? Saya mau berbakti kepada kedua orang tua saya. Coba bayangkan. Padahal ketika seorang sholat di Masjidil Haram, itu pahalanya berapa puluh ribu kali lipat itu. Tapi beliau enggak mau. Karena ibunya enggak tinggal di kota di situ. Di kota Haram. Yang sholat itu bisa di situ terus, tidak. Besarnya pandangan ya terhadap bakti kepada kedua orang tua. berapa banyak orang-orang yang ya durhaka kepada kedua orang tua di akhir masa hidupnya, na'udzubillah, karena telah melukai hati kedua orang tuanya. Ya, semoga itu menjadi penghapus dosa yang pernah dia lakukan kepada kedua orang tuanya. Qad ja'ala Allahu martabata haqqil walidaini martabatan kabiratan 'aliyah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kedudukan berbakti kepada kedua orang tua dalam kedudukan yang besar, yang tinggi. Haitsu ja'ala haqqahuma ba'da haqqihi al-mutadhammin li haqqihi wa haqqi rasulih. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hak untuk kedua orang tua setelah haknya, yang mencakup hak ia dan hak rasulnya sallallahu alaihi. Artinya apa? Kita sebagai seorang hamba, kita sebagai seorang anak, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita semua untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ini jelas. Sehingga bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya ini tidak mutlak. Artinya apa? Apabila dia disuruh dalam perbuatan kemaksiatan, maka jangan ditaati. Karena hak yang pertama adalah hak ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hak kedua orang tua Allah jadikan hak yang kedua setelah hak Allah. Hak Allah dia tunaikan dulu, baru kepada hak orang tua. Berarti kan tingkatan yang kedua ini, setelah hak Allah dan setelah hak Rasulnya. Maka ini perkara besar para jamaah, yang terkadang itu ya kita lalai sendiri dari yang namanya berbakti kepada kedua orang tua. Padahal itu modal utama kita. Raghima anfun, raghima anfun, raghima anfun. Celaka, celaka dan rugi orang yang masih mendapati kedua orang tuanya hidup, kok tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Ini rugi dia. Kenapa? Wong ini modal kok, modal utama masuk ke dalam surga. Itu berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa tidak dilakukan? Apabila seorang itu impiannya surga, insya Allah dia akan amalkan sebab-sebab yang bisa untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu para jamaah. Faqala ta'ala, Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan beribadahlah kalian kepada Allah serta janganlah menyekutukan dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Wa bil walidaini ihsanan. Ini syahid dari ayat tersebut. Dan berbaktilah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Wa qala ta'ala anishkurli wa liwalidayka. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ini satu di antara keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, yaitu Allah Subhanahu wa taala jadikan kedudukan berbakti kepada kedua orang tua kedudukan yang kedua setelah hak Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Yang kedua di antara keutamaan berbakti kepada kedua orang tua adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan bakti kepada kedua orang tua daripada berjihad fi sabilillah. Jihad itu amalan besar, tapi masih kalah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Wa qaddama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam birral walidaini 'ala al-jihad fi sabilillah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan bakti kepada kedua orang tua daripada jihad fi sabilillah. Kama fi hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, sebagaimana yang datang dalam hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qultu ya Rasulullah ayyul amali ahabbu ila Allah. Beliau bertanya, ya Rasulullah, amalan apakah yang paling Allah cintai? Amalan apakah yang paling Allah cintai? Qala salatu ala waqtiha. Beliau menjawab, salat pada waktunya. Salat pada waktunya. Ini amalan yang paling Allah cintai. Qultu thumma ayyun? Qala birrul walidain. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kata beliau, bakti kepada kedua orang tua. Qultu thumma ayyun? Qala al-jihadu fi sabilillah. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, al-jihad fi sabilillah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa hadha yadullu ala ahammiyati haqqil walidaini alladhi adha'ahu katsirun minan nas wa saru ila al-uquq wal qati'ah. Dan ini menunjukkan bahwa pentingnya hak kedua orang tua yang banyak diterlantarkan oleh manusia. Kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang uquq, orang-orang yang durhaka, serta menjadi orang-orang yang memutus hubungan bersama orang tua. Karena memang sulit. Kebaikan itu sejatinya memang membutuhkan kesungguhan, membutuhkan ya kesabaran, membutuhkan pengorbanan, membutuhkan perjuangan. Kebaikan demikian hukum asalnya. Semua ini bahkan bisa mudah dilewati oleh mereka-mereka orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas tidak mengharap apapun kecuali pahala Allah Subhanahu wa taala. Apabila yang ia inginkan adalah pahala Allah Subhanahu wa taala, mudah baginya. Allah mudahkan baginya. Salat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bil ilmi wal bayan bil hujjati wal burhan au bisayfi wassinan. Ini akan mudah ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Terkadang memang subhanallah ya, anak apalagi sudah berkeluarga, mumet maning itu, apalagi dia anak laki-laki, beban bagi dia. Saya sibuk ngurusi keluarga, masya Allah. Nanti kalau sudah sukses dunianya, yang berjasa siapa? Istrinya. Kita berjuang dari nol sampai kita sampai sukses seperti ini dunianya. Bodoh itu namanya. Orang tuamu itu dari nol sampai kamu itu jadi sekarang memperjuangkan dirimu sampai kamu menjadi orang yang hebat sekarang, itu dari nol. Jadi kamu belum lahir, sejak kamu di kandungan gak pernah meminta lah, sekarang hilang itu seakan-akan jasa daripada orang tua. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Demikianlah ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Ya, tentang kondisi yang terjadi, yang seyogianya kita jauh dan menjauh dari sifat-sifat yang seperti itu. Durhaka kepada kedua orang tua. Tidak menghormati kepada kedua orang tua. Tidak memiliki adab dan akhlak yang baik kepada kedua orang tua. Lupa akan kebaikan-kebaikan kedua orang tua. Fataral wahida minhum la yara li abihi wa la li ummihi haqqan. Maka bisa kamu saksikan satu di antara mereka ada yang tidak menoleh kepada ayahnya, tidak pula menoleh kepada ibunya. Saya transfer saja, nggih. Ini bukti baktinya. Nanti kalau sudah orang tuanya meninggal dunia baru, waduh kenapa tadi tidak? Kenapa tidak mengabari kita dari kemarin? Kenapa? Baru sekarang tangis isak terjadi. Dulu waktu sakit-sakitan, dihubungi susah, sibuk. Apa yang bisa saya bantu? Sekarang udah meninggal dunia, aduh kenapa? Seakan-akan orang yang paling sedih. La ilaha illallah. Ingat ini baik-baik, ma'asyiral muslimin, rahimanallahu wa iyyakum. Modal kita untuk masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun bisa membelinya. Dengan apa? Bakti kepada kedua orang tuanya. Nah, taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Surga itu mahal, ya kan? Surga itu mahal. Tapi orang miskin tetap bisa membelinya. Karena memang bukan dengan harta membeli surga, tapi dengan taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hebat kan? Gak adil apabila surga itu bisa dibeli dengan harta. Nyaman orang-orang yang kaya. Maka dengan ini satu di antara keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ya terangkan agar bisa masuk ke dalam jannah. Warubama taqarahuma wazdarahuma wa tarafa 'alaihima. Bahkan terkadang satu di antara mereka itu menghinanya, merendahkannya, meninggikan suara di hadapannya. Wa sayalqa mithla hadza jazaa'uhu al-'ajil wal-ajil. Dan dia akan menemui seperti balasan ini yang pernah dia lakukan, cepat atau lambat. Jadi cepat atau lambat seorang anak akan merasakan bagaimana dulu dia memperlakukan orang tuanya. Apabila dia memperlakukannya dengan baik, insya Allah di masa tuanya dia juga akan diperlakukan dengan baik oleh anak-anaknya. Apabila dia jahat kepada kedua orang tuanya, juga sama di masa tuanya dia akan diperlakukan jahat pula oleh anak-anaknya, cepat atau lambat. Memang semua ujian, adanya anak, keluarga, siapapun itu ujian bagi masing-masing orang. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Tapi ketika seorang beramal dengan kebaikan, insya Allah dia juga tetap akan dibalasi kebaikan. Fil ajil wal ajil. Cepat atau lambat. Sama juga orang yang berbuat jahat. Cepat atau lambat akan dibalasi juga. Sehingga tinggal milih, silakan. Anda mau memilih yang mana? Memilih jalan yang mana? Memilih jalan yang berbakti kepada kedua orang tua atau durhaka kepada keduanya? Wal'iyadu billah. Nah, kalau ya tadi seketika seorang betul-betul memikirkan kehidupan yang berikutnya, insyaallah lawong bahkan orang tua yang sudah meninggal dunia saja, seorang masih bisa untuk beramal baik kepada kedua orang tuanya dengan banyak-banyak mendoakannya, mendoakan kebaikan-kebaikan untuknya. Ini tanda orang seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. tidak acuh tak acuh, tidak cuek. Nah, selalu mendengar, selalu taat, maka kebahagiaan yang akan dia raih pula di masa tuanya nanti di hadapan anak-anaknya, pasti ada mereka-mereka yang berbakti kepada dirinya sebagaimana dulu dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Ingat ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, dengan adanya pandemi-pandemi seperti ini, ya ini sebagai ujian bagi kita. Kita manusia yang lemah, kita makhluk yang lemah. Nah, baru keluar aja berita begini, kita udah takut. Oh, ini bagaimana? Ini seperti apa ini? Waduh. Iya kan? Nah, jangan sholat di masjid dulu, banyak orang. Bahwa ada penyakit dan sebagainya. Nah, ini baru sedikit. Lah kalau kita enggak gunakan masa-masa seperti ini untuk berbuat baik, kapan akan kita gunakan? Satu di antaranya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Nah, sebelum atau meskipun mereka telah meninggal dunia, meskipun siapapun kita bisa untuk berbakti kepada kedua orang tua. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata rahimahullah, yang berikutnya ini udah isya? Hah? Sudah? Cukup ya? Nah, naktabilahuna naqra'u fi liqa'il ati insyaAllah, wallahu ta'ala alamu bisawab. Kita akan masuki hak yang keempat, yaitu hak anak-anak. Orang tua punya hak, anak juga punya hak, kerabat juga punya hak dan kewajiban, suami istri juga punya hak, semua orang punya hak. Nah, kalau sudah semua orang punya hak, ya berarti arahkan saja kepada kebaikan-kebaikan, itu hak-hak mereka. Nah, jangan merasa paling benar sendiri. Saya paling benar sendiri, mereka tidak. Nah, semua orang punya hak kok. Nah, naktabilahuna wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhukumullah.